بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله senantiasa kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang begitu besar dan sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islamul iman wa nikmatus sunnah wa ta'lim, nikmat sunnah, nikmat belajar. Allah berikan kepada kita taufiknya untuk mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Ini adalah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Tapi sayang sekali manusia banyak yang lalai, banyak yang ghaflah, banyak yang jahil terhadap masalah ini sehingga dia pun meninggalkannya, menyepelekannya dan lebih menghabiskan waktu-waktu yang mereka punya untuk kepentingan dunia. Bahkan sebagian manusia dia menjadikan amalan-amalan akhirah untuk tujuan dunia. Ini yang lebih arah. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam Kitab Tauhid tentang perkara ini, termasuk kesyirikan. Kita lanjutkan pembahasan dari bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia, termasuk kesyirikan, kehendak seseorang dari amal yang dia lakukan itu, amalan-amalan akhirah untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan dunia. قال المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح دلام صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isha abdu dinar. Ta'isha ay halak au syakia atau sengsara atau halaka binasa atau celaka. Abdu dinar, hamba dinar. Taisha abdu dirham. Binasa, hamba dirham. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Dinar. Ini alat tukar menukar di zaman dahulu. Enggak pakai kertas. rumah ada kertas. Bagaimana cara membuat uang? Kertas. Tetapi pakai dinar. Pakai emas. Yang dikenal dengan dinar. Kaisa abdu dirham. Binasa hamba-hamba dirham. Kaisa abdul qamisah. Dan binasa atau celaka atau sengsara hamba al-qamisah. Qamisah ini pakaian, jenis pakaian yang bercorak, ada coraknya, berwarna hitam. Corak hitaman. Kaisa Abdul Khamilah. Binasa hamba-hamba Khamilah. Ini juga jenis siap pakaian. Datu Kumul. Yang memiliki bulu-bulu. Bludru. Inu'tia radiya. Apabila dia diberi, dia ridha. Wa illam yu'ta sakhita. Namun apabila dia tidak diberi, dia pun murka. Ini hamba-hamba dunia. Kalau dia diberi dunia, dia ridho, dia senang. Tapi kalau dia tidak diberi bagian dari dunia, dia marah. Taisa wan takasa halak. Celaka. Wantakasa. Wantakasa ini disebutkan makna diantaranya oleh Syekh Al-Fauzan, setiap kali terlihat ada atau nampak kesembuhan pada sakitnya, kemudian adil marid, kembali lagi sakit tersebut. Dia kelihatan mau baik, mau sembuh, kembali lagi. Jadi sakit. Atau disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin, intakasa itu adalah kebalikan yang dia inginkan. Dia inginkan kebaikan, malah dia mendapatkan kejelekan. Dan tidak mudah baginya untuk mendapatkan perkara yang baik itu. Dikos. Wa idha shika falan takosha. Kalau dia tertusuk duri, dia tidak mampu untuk mencabut duri itu dari dagingnya. Tuba li abdin akhidu bi'inani farasihi fi sabilillah. Tuba. Beruntung seorang hamba. Ini antara sebutkan tuba, yang mengatakan beruntung, ada yang mengatakan syajaratul jannah. Tuba itu sejenis pohon di jannah yang di dari kelopaknya keluar pakaian-pakaian ahli surga, ahli jannah. Beruntung seorang hamba akhidun binani farasihi, dia mengambil tali kekang kudanya untuk berjihad fi sabilillah. Ashada ra'suhu, kepalanya berdebu, kepalanya atau rambutnya kusut. Ashada ra'suhu ini maknanya rambutnya kusut, enggak sempat dia menyisir rambut. Dia sempat berdandan, dia bersihat, kena debu, kena panas, rambutnya jadi kusut, tidak dirawat. Mukbarrah qadamah, berdebu kedua kakinya. Dia berjihad. In kana fi al-hirasah, kana fil hirasah. Kalau dia berada di bagian penjagaan, ditugasi untuk jaga ronda, jaga pasukan, pasukan biar istirahat, dia yang jaga, dia tidur pasukan. Jangan pilih Hirosa, dia tetap menjalankan tugasnya itu sebagai penjaga. Enggak kemudian protes, saya enggak mau jaga, saya mau ini, saya mau jihad, saya mau perang, saya mau jadi pasukan. Wa in kana fis-saqah, kana fis-saqah. Kalau dia berada di bagian paling belakang, wakhar al-jaysh, bagian belakang, dia fungsinya untuk membawa perlengkapan-perlengkapan ataukah merawat orang-orang yang terluka dalam perang, memberi minum dan yang lain, memenuhi kebutuhan pasukan. Di belakang kana fis-saqah, tetap dia menjalankan tugasnya di bagian belakang pelayan bagi pasukan. Dia kemudian dia tidak protes, saya enggak mau jadi pelayan, mau jadi pasukan. Dia menjalankan tugasnya. In ista'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yushaffa. Kalau dia meminta izin, dia tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yushaffa. Kalau dia menjadi perantara untuk memberi syafaat, lam yushaffa. Dia tidak diterima syafaatnya. Karena orangnya enggak punya jah, enggak punya kedudukan, enggak dikenal. Ya bagaimana dia memintakan izin seseorang sementara dia tidak dikenal? Bagaimana dia menjadi memberi syafaat kepada seseorang dalam keadaan dia enggak punya kedudukan, dengan dia enggak punya atau dia enggak kenal dengan penguasa? Enggak ditoleh, enggak dipedulikan. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Kita bacakan masing-masing dari kalimat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Disebutkan dalam hadis, ta'isha abdu dinar. Ta'isha ini maknanya halaka, binasa, al-halak, binasa. Abdu dinar, siapa mereka binasa? Adalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas, dirham mata uang yang terbuat dari fiddah. Kenapa di sini halaka, binasa? Karena hatinya itu bergantung kepada dunia, bergantung kepada dinar, bukan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan himmahnya akbar syai, himmahnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan perkara akhiratnya. Himmahnya ke dunia, himmahnya ke perbendaraan dunia pada emas ini lebih tinggi dibandingkan dengan urusan akhirat. Wa qaddamahu ala ta'ati rabbih. Dan mendahulukan dunia ini, dinar, dibandingkan ketaatan kepada Rabb-nya. Maka orang celaka seperti abdu dirham, demikian juga hamba dirham, hamba-hamba pakaian. Ini mencerminkan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah dunia, perhiasan dunia. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada dunia ini, maka dia halak, binasa. Demikian juga Abdul Khamisah. Khamisah disebutkan kisah ilbas. Launuhu aswad wa fihi khututun humur. Ada yang mengatakan bahasanya khamisah jenis pakaian. Ini pakaian dipakai yang warnanya hitam. Dan ada corak atau garis-garis warna merah. Abdu al-Khamila, atau adapun Khamilah, ini pakaian yang memiliki bulu-bulu, macam bulu deru, yang banyak disenangi oleh orang-orang Arab pakaian ini. Inu'tiya radiya, walam yuta sakhta. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala, hadihi alamat alladhi ya'mal min ajli dunya. Ini adalah alamah, ini adalah tanda atau ciri orang yang beramal min ajli dunya, karena ingin mendapatkan dunia. Ini cirinya orang yang beramal untuk mendapatkan dunia. Kalau dia dikasih dunia, dia ridho, senang. Namun kalau dia tidak diberi, dia pun marah, murka. Annahu in utiya minha radiya wa lam yu'ta minha lam yarda. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an tentang keadaannya orang munafikin. Allah menyatakan dalam surah Taubah, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in nu'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Di antara mereka ada yang mencelamu wahai Muhammad, mencela Rasulullah di dalam pembagian zakat. Apabila diberi zakat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun ridho, dia pun senang. Apabila dia tidak diberi dari bagian zakat itu, idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka murka, mereka marah, mereka benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya munafikin. Adapun kaum mukminin tidak seperti itu. Kalau dia diberi, alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak dapat, kalau dia tidak diberi, dia tidak kemudian marah sampai melampiaskan kemarahannya. Ini orang-orang munafikin. Wa amma al-mu'min, adapun orang yang beriman itu, kata Syekh, fa innahu in utiya syakara. Kalau dia diberi, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah, diberi rezeki, diberi dunia ini, dia pun bersyukur. Dan bukanlah dunia itu menjadi himmahnya, tujuan utamanya, cita-citanya, bukan. Tapi akhirah. Wa illam yu'ta fa innahu yasbir. Kalaupun dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rezeki, dia pun bersabar. Wala yaskhat, dan dia tidak parah, dia tidak murka. Dia tidak marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liannahu ya'mal lillah la ya'mal min ajli dunya. Karena dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beramal untuk mendapatkan dunia. Wa ba'duhum yuhibbu alla yu'ta min ad-dunya shay'a, bahkan sebagian di antara mereka itu tidak senang untuk diberi dari dunia ini. Wa kana ba'du sahabah la yarda ayyuta min ad-dunya syai'a. Bahkan ada di antara sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia enggak rida untuk diberi dari bagian dunia. Oh, dikasih ini bagian, enggak mau. Kamu ngambil. Ya, kasihkan aja yang lain. Kasih fulan. Walayat tubuh saya, dan dia tidak meminta sesuatu. Liannahu yuridu ad-darul akhirah min bab hifdhi a'malihim wa thawabiha fid daril akhirah. Nah, orang beriman akan tidak mau dia diberi, enggak dero dia diberi dari bagian dunia, karena yang mereka inginkan adalah kehidupan akhirah, untuk menjaga amalan-amalan mereka dan pahala-pahala dari amalan mereka di kampung akhirah. Bagaimana bisa dia khawatir nanti kalau diberi dari bagian dunia, maka niatnya, kosetnya itu bisa jadi berubah untuk dunia, sehingga mengurangi, bahkan bisa menghilangkan keikhlasan beribadah kepada Allah, hingga tidak mau dikasih dunia. Fala yuhibbun ayata'ajjalu min hasanatim syayya, mereka tidak senang untuk disegerakan kebaikan-kebaikan yang sedikit pun. Walakin man utiya min ghairi tasawuf, min ghairi tamak, wa min ghairi talab. Namun ada di antara mereka diberi tapi tanpa mengharap, tanpa tatallu, tanpa menunjukkan atau menampakkan dirinya supaya diberi dari bagian itu. Ini sahabat jauh dari orang seperti ini. Tanpa dia rakus untuk mendapatkan dunia. Bahkan ketika Rasulullah SAW memberi harta kepada Umar bin Khattab, Umar tidak mau terima. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah, ya Rasul, berikan kepada orang yang lebih butuh dariku. Maka Rasulullah mengatakan, ambil. Idza ja'aka al-mal wa anta ghair mutasharrif am mutatalli, apabila datang kepadamu harta tanpa itu kamu mengharap, kamu tidak mengharap harta itu datang kepadamu, dan kamu tidak menawarkan dirimu untuk diberi harta, tiba-tiba ada yang ngasih, ambil. Yasita kama walta wa yasita tasaddaqta, kalau kamu ingin kamu pergunakan uang itu, kalau kamu ingin bersedekah ya sedekahkan uang itu. Maka Umar pun menerimanya. Maka anaknya Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini tidak pernah menolak pemberian orang. Kita tuh kadang enggak enak. Ada orang ngasih tanpa kita minta, tanpa kita berharap, tanpa kita menampakkan diri supaya dikasih. Tiba-tiba datang ngasih hadiah. Terima. Maka sejak itu kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah menolak ketika ada rezeki datang kepada diri beliau. Ada yang ngasih, terima. Kalau tidak kan enggak enak, enggak usah. Padahal orang itu senang, ikhlas memberikan sesuatu kepada kita. Maka terima. Embab teknis dengan saudara kita, dengan itu kemudian bisa terjalin hubungan yang baik antara seorang muslim dengan saudaranya. Kalau ditolak kadang orang itu kecewa. Dan ini bukan perkara yang tercela. Bukan perkara yang tercela. Bukan perkara yang mungkin dianggap orang menjatuhkan muru'ah. Umar bin Khattab dikasih hati Rasulullah. Allah tidak menerima. Kasih yang lain. Tapi Rasulullah mengatakan enggak. Ambil. Kalau datang harta kepadamu, kamu enggak minta, kamu enggak berharap dan tidak menunjukkan diri supaya diberi harta tersebut, ambil. Beda kalau mengharap-harap ya, jangan. Ini keadaan sahabat. Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghair mustashrif lahu fa khudhu wa ma la fala tudhu nafsak. Apabila datang kepadamu dari harta ini dan kamu tidak mengharap menampakkan diri pengen mendapatkannya, fa khudhu, maka ambillah, kata Rasulullah. Jika tidak, nah, harta itu karena kamu memang mengharapkan, fala tudbi'u nafsak, maka jangan ikuti jiwamu untuk mendapatkan itu. Fal mu'min siyan indahu yuta min ad-dunya aw la yuta. Seorang mu'min itu sama kondisi mereka, diberi dunia atau tidak diberi. Diberi dunia atau tidak diberi, la yang kutu thalika min amalillahi syai'a. Amalannya tidak kemudian rubah, berkurang. Kalau enggak dikasih, enggak jadi. Jadi enggak ibadah. Percuma saya banyak ibadah, sholat, banyak puasa. Tapi rezekinya sedikit. Seret si tetangga saya, orangnya ibadahnya malas, tapi kok rezekinya banyak. Sehingga dia pun meninggalkan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberi rezeki, Allah tidak berikan rezeki kepadanya. Rezeki materi. Sehingga dia pun berdoa kepada Allah dan berhenti beribadah. Seorang mukmin, kata beliau, sama di sisinya. Diberi dunia atau tidak diberi. Diberi dunia, dia bersyukur. Tidak diberi, dia bersabar. Kemudian dalam masalah ibadah, tidak berubah. Tidak kemudian dia tidak diberi, dia meninggalkan ibadah. Kalau dia diberi, justru dia bersyukur dan memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Lianna yuhibbullaha wa rasulah. Karena seorang mukmin itu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa idza syika falan taqasha, ya, ay annahu yusabu bil ajzi hatta idza darabathu asyauka fi rijlihi aw fi yadihi la yastati akhdhaha min al ajz alladhi asabahu uqubatan lahu fi annahu innama ya'mal min ajli dunya. Kata Syekh Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala menjelaskan dari sabda Rasulullah, wa idza syika falan taqasha, ay bahwasanya apabila bahwasanya dia ditimpa suatu musibah berupa al-ajuz, kelemahan, ahli dunia itu ditimpa kepadanya al-ajz, kelemahan, hingga atau sampai apabila ada duri menusuk dagingnya pada kaki atau pada tangannya, dia tidak mampu untuk mengambil duri itu karena saking lemahnya. Ini sebagai bentuk uqubah, hukuman kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia beramal untuk dunia. Lemah di dalam beramal karena amalannya untuk mendapatkan dunia. Ketika dia kasih ridho, ketika enggak dikasih benci, murka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara orang-orang yang beramal untuk akhirat dan orang yang beramal karena dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan. Yang pertama disebutkan hamba dunia. Kemudian yang berikutnya Rasulullah menyebutkan di sini orang-orang yang tuba, orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Yang mereka di dalam mengharapkan dunia tetapi mengharapkan akhirah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan tuba li'abdin akhidhu bi inani farasihi fi sabilillah. Dijelaskan oleh ulama tentang apa itu tuba. Disebutkan di antara mana tuba li'abdin innaha syajaratun fil jannah. Bahwa tuba itu adalah sebuah pohon di jannah. Pohon sangat besar. Jilluha masirah miyata'am. Naungannya saja. Pohon ini itu ditempuh dalam perjalanan 1000 tahun. 100 tahun. Ini salah-salah bukan perjalanan jalan kaki. Ya. Tetapi perjalanan disebutkan memakai kuda. Itu 1000 tahun. Menunjukkan besarnya pohon ini. Karena naungannya itu ditempuh dengan perjalanan memakai kuda. Selama 100 tahun. Minha takhruju siyab ahlu jannah. Dari pohon ini keluar pakaian-pakaiannya ahlu surga. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah Ibnu Abbas. Bahwasanya tuba itu adalah syajaratun fil jannah, sebuah pohon di surga. Dalam riwayat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala lahu rajulun, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma tuba, ya Rasulullah, apa itu tuba? Qala, maka Nabi SAW mengatakan syajaratun masirah miyata sana, sebuah pohon masirah yang perjalanan di bawah naungan pohon ini itu 100 tahun. Siyabu al-jannah tahruju min akmamiha, yang bagian-bagian ahlu jannah itu keluar dari kelopaknya, kelopak kembangnya. Pohonnya ada kembang, ada kelopaknya. Disitulah keluar. pakaian-pakaiannya ahlul jannah. Ada sini hadis yang dihasankan Syekh Albani dalam Sahih Jami'. Dan juga dikatakan at-tuba itu adalah jannah nafsuha, surga itu sendiri. Tapi yang datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwasanya tuba ini adalah sebuah pohon di dalam al-jannah. Tuba li'abdin, satu beruntungan bagi seorang hamba. Dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Keberuntungan. Akhidh bi'inani farasihi, yang dia mengambil tali kekang kudanya. Fi sabilillah, yani jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daiman mu'iddu nafsahu wa mu'iddun farasuhu lil jihad fi sabilillah. Orang ini senantiasa mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kudanya untuk jihad. Kapan saja datang panggilan jihad, segera berangkat. Tidak kemudian berlambat-lambat memenuhi panggilan jihad karena menyiapkan perbekalannya. Tapi sudah siap. Kapan ada komando jihad, langsung berangkat jihad. Ini seorang mukmin daiman mu'iddu nafsahu wa farasul jihad. Ya taraqabul ghazawat, dia senantiasa menunggu-nunggu kapan terjadi perang melawan orang-orang kafir. Dia senang kepada jihad fi sabilillah. Asasya ra'suhu mubarra qadamahu. Ini sifat yang disebutkan Rasulullah SAW tentang hamba ini yang berjihad fi sabilillah, yaitu rambutnya kusut dan kakinya berdebu. Ini perlu karena dia berjalan di medan jihad, dibawa di padang pasir, penuh dengan debu. In kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqa kana fis saqa. Hadhihi sifatun tsaniyah, ini sifat yang kedua. Yaitu kalau dia ditempatkan sebagai penjaga, maka dia pun melaksanakan tugasnya sebagai penjaga pasukan. Pasukan tidur, dia menjaga pasukan, dia ronda. Kalau dia diposisikan di akhir pasukan, maka dia pun pada posisinya itu, dia terima dengan ikhlas, dengan senang. Tidak dia menuntut ke posisi yang depan, yang tengah. Ayat mananya ini tidak peduli. Bi nawin amal alladhi yastaghilu fihi. Dia tidak peduli jenis amal apa yang dia kerjakan. Karena himmahnya dia beramal, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mentaati komandan pasukan, kapan dimanapun dia tempatkan, dia terima. Naam. Kemudian in ista'zana lam yu'zan lahu, kalau dia minta izin, orang ini seorang hamba berbeda dengan yang pertama, yang dia cari dunia, hamba-hamba dunia. Kalau orang yang kedua ini hamba akhirah, dia sangat menunggu-nunggu kapan ada jihad. Dia persiapkan kudanya, persiapkan perbekalannya untuk berangkat segera. dan tidak peduli di posisi manapun dia ditempatkan. Kalau dia minta izin di saya tidak diizinkan. Kalau dia menjadi perantara dalam diri syafaat tidak diterima syafaatnya. Karena enggak dikenal, enggak masyhur. Dan memang orang ini adalah tidak mau mempopulerkan, menampakkan, memasyhurkan dirinya sebagai seorang mujahid fi sabilillah. Dia dikenal oleh manusia. Karena memang dia tidak senang untuk zuhur menampakkan dirinya di hadapan manusia. Laibul madh, dan tidak senang dengan pujian-pujian. Bal yahrisu ala al-ikhfa, bahkan dia bersemangat untuk menyembunyikan dirinya, menyembunyikan amal-amalnya, karena dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan orang minta izin untuk masuk ke ulatul umur, penguasa enggak diizinkan. Nah. Jadi di sini ada 4 disebutkan sifat mukmin ini. Mulai dari nafsu lil jihad, kemudian rambutnya kusut dan kakinya berdebu karena tidak sempat untuk tajammul, menghias diri, sibuk dengan perang. Yang ketiga, dia tidak peduli amal apapun yang diberikan kepadanya. Dan yang keempat, dia tidak kenal di sisi manusia karena memang dia tidak senang menampakkan dirinya di hadapan manusia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwasanya manusia itu kisman, ada 2 golongan sebagaimana terdahulu. Ada manusia yang menjadi hamba-hamba dunia, hatinya bergantung kepada dunia, bahkan amal-amalan dia lakukan itu dikerjakan untuk mendapatkan dunia, bukan karena mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannah, enggak. Ini sahabat dunia. Dan yang kedua, ada ashabul akhirah, seorang mukmin yang dia mengutamakan kepentingan akhiratnya, mengutamakan ibadah, cintaan kepada Allah, utamakan jihad sebagai puncak amalan tertinggi dalam Islam. Yang kedua, annalladzi laisa lahu hammun illa dunya qad tataqallab alaihi al-umur. Bahwasanya orang yang tidak ada himmahnya, tidak ada keinginannya kecuali dunia saja. Dunia saja himmahnya. Tidak ada himmahnya itu ibadah. Malas ibadah. Ini banyak kan ashabus suq. Ya. Orang-orang pasar. Himmahnya itu dunia. Tidak lihat jam 2 malam itu sudah bangun. Sudah persiapkan barang-barangnya, apa yang mau dibawa ke pasar. Beda kalau ashabu al-akhirah, orang yang cinta kepada akhirah. Jam 2 bangun apa? Ibadah kepada Allah. qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir. Ashabu Suhu enggak, bangunnya itu yang dipikirkan itu jualannya. Sampai enggak sholat, dia mendengarkan sholat, enggak sholat subuh. Orang yang jualan juga di pasar malam, gimana mereka? Tidak perlu dengan sholat. Sebelum maghrib sudah pasang, barang-barang dagangannya sudah diajarkan di situ. Sampai isya, sampai pulang jam 10. Tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Pulang ke rumah tidur. Ini mah dunia. Apa yang dia dapatkan? Qad tataqallab alayhi al-umur. Urusan-urusannya itu ombang-ambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dari hadis Zaid bin Tsabit, "Man kana ad-dunya hammu," barang siapa yang dunia itu cita-citanya, keinginannya, "Farraqallahu syamlah." Walam yati dunya illa ma kutiba lahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencerai-beraikan urusannya. Urusannya banyak. Tidak ada yang selesai-selesai. Stres, pusing. Dan tidaklah datang dunia kepadanya kecuali ma kutiba lahu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya. Sekalipun dia semalaman jualan, oh emang ditetapkan keuntungannya cuma 50 ribu, ya 50 ribu dapat. Wa man kanat al-akhiratu hammahu, adapun orang-orang yang himmahnya itu, cita-citanya, keinginannya itu akhirah, jama'allahu syamlahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan urusan-urusannya. Jadi satu, selesai urusannya. Allah berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Beda sama dunia. Sehingga tenang, selesai. Ya, tenang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alatul dunia wa yaragimah. Dan dunia yang datang kepadanya dalam keadaan hina. Datang dunia kepada dalam keadaan hina. Dia tidak mencari dunia, tapi dunia yang datang. Dan pada menghina dunia itu datang kepadanya. Ini hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melihat keadaan ashabu dunia tataqallab balai umur, kata Syekh Al-Utsaimin. Wala yastati'u al-khulas min adna adiyah wa hiya syauka. Dan dia tidak mampu untuk menghindarkan diri min adna adiyya, dari gangguan yang paling kecil. Ya ini syaukah, duri yang menusuknya. La at-takhallus, tidak mampu untuk membebaskan dirinya, menghindarkan dan membebaskan dirinya dari tertusuk duri. Dan dia bisa menghindari duri, dan ketika tertusuk duri tidak mampu untuk dia mencabutnya. Bahkan sekalipun memakai 6 alat pencabut. Bikhilaf al-hazim alladhi la tahimmuhu ad-dunya bal arada al-akhirah wa lam yansa nasibahu min ad-dunya wa qanna'a bima qaddara Allah lahu. Beda dengan orang yang teguh hatinya, yang dia tidaklah himmahnya itu dunia. Beda. Bahkan dia menginginkan akhirah. Dan tidak lupa nasibnya di dunia. Tujuannya adalah akhirah. Tetapi tidak melupakan nasibnya di dunia. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka min dunia. Cairlah untuk kehidupan akhiratmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. wala tansa nasibaka dunia, dan jangan lupa bagian kamu di dunia. Bukan berarti juga kita menginginkan akhirah kita melupakan dunia, enggak seperti itu. Seorang mukmin kerjanya ibadah saja, di masjid terus, pulang makan kembali lagi ke masjid. Dia punya anak, punya istri, bagaimana ditanggung jawabnya memberikan nafkah? Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki kepada mereka. Ya memang Allah beri rezeki, tapi ada usaha. Kita harus mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki itu untuk beribadah kepada Allah. Tidak kemudian kita lebih mengutamakan dan mendahulukan dunia daripada akhirah. Dia tidak lupa bagiannya dunia, dia mencari dunia sekedar untuk dia menunaikan kewajibannya kepada dirinya, kepada keluarganya, dan untuk digunakan beribadah kepada Allah dari rezeki tersebut. Wa qana bima qadarallahu lahu, dan qanaah bima qadarallahu lahu, dan merasa cukup, merasa puas dari apa yang Allah takdirkan kepadanya. Yang ketiga, bahwasanya yang bagi liman jahada fi sabilillah, sepantasnya orang yang berjihad fi sabilillah, janganlah himmahnya itu karena ingin mendapatkan kedudukan, tetapi himmahnya itu adalah karena menegakkan apa yang wajib baginya, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Kemudian yang keempat, anadu martabal insan dan nas, bahwasanya rendahnya kedudukan seseorang di sisi manusia tidaklah itu melazimkan rendahnya pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak dipandang di dunia ini, kedudukannya rendah, enggak dipandang, enggak dilirik, bahkan enggak diundang kalau ada acara-acara, enggak pernah diundang, atau kalau dia minta izin mau masuk enggak diizinkan, enggak dikenal. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi, melebihi, jauh melebihi kedudukan orang-orang yang memandang rendah di dunia ini. Mereka atau orang ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam hadis ini. Naam. Khani bidin rahimani rahimakumullah. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan tentang hadis ini dengan satu penjelasan yang cukup baik kepada kita. Berkata beliau, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman, bin Hasan Al-Wasyekh, menukilkan kalamnya Syekh Islam, qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah, fasammahu النبي صلى الله عليه وسلم عبد دينار ودرهم وعبد القطيفة وعبد القميصة وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ القبر وهو قوله تيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. كتب اليوم وهذه حال من إذا أصابه syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Apa yang disebut kalau Rasulullah SAW dari hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba qatifah, hamba khamisah, khamilah. Beliau menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan ini adalah merupakan doa tetapi dengan lafaz khabar. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Ta'isha halak, ini doa. Wantakas. Ini akhirnya doa tapi lafaznya khabar. Dan inilah kondisi atau keadaan orang-orang yang ahli dunia ini apabila menimpa kepadanya kejelekan, dia tidak bisa melepaskan diri keluar dari kejelekan itu. Dan dia tidak beruntung. Tidak pernah mendapatkan keberuntungan. Likoni taisa wantakas. Karena keadaannya dia celaka, binasa, dan intakas, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan sebaliknya yang dia dapatkan. Fala nal matlub, dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dia inginkan. Wala khullas mil makruh, dan dia tidak bisa melepaskan diri atau menghindarkan diri dari sesuatu yang dia benci, yang dia tidak inginkan. Wa hadha halu man abdal mal, maka ini adalah kondisinya orang yang abdal mal, menyembah harta. Wa qad wasafa Allah taala dzalika bi annahu in utiya radiya wa in munya sakhita. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang seperti ini, bahwasanya apabila dia diberi dia ridha, dia apabila dia enggak diberi dia murka. Wa minhum kama qala ta'ala wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Di antara mereka orang munafikin, hamba-hamba dunia yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dalam batinnya hanya karena apa? Karena ingin mendapatkan dunia. Ingin selamat dan mendapatkan dunia. Biar dapat juga pembagian ghanimah, pembagian harta, dapat zakat dan yang lainnya. Sehingga apabila dia diberi, dia senang. Apabila enggak diberi zakat, dia pun marah. Akan mencela Rasulullah SAW. Faridahuhum ligharillah wa sakhatuhum ligharillah, maka keridhaan mereka itu kepada selain Allah dan kemurkaan mereka kepada selain Allah. Wahakadha halu man kana qalbuhu muta'alliqan biriyasa. Ini adalah keadaan orang yang hatinya itu bergantung kepada riyasa jabatan. Jadi kejar jabatan. Nah begini kondisinya, keadaannya. Atau surah atau dia hatinya itu ya samping dia mengharapkan jabatan, dia juga mengharapkan popularitas, kemasyhuran, dikenal. Dan yang semisal demikian ini dari keinginan hawa nafsunya. Kalau dia mendapatkan dia ridha, kalau dia tidak mendapatkan dia murka. Ini penjelasan disebutkan oleh Rasulullah Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari bab yang ke-36. Bab tentang termasuk kesyirikan adalah keinginan manusia dari amalan akhiratnya itu untuk mendapatkan dunia. Setelah selesai kita bacakan dan penjelasan dari ulama tentang bab ini. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab yang baru tentang mentaati ulama dan umara di dalam perkara halal dan haram, mentaati ulama dan umara dalam perkara halal dan haram, yakni mentaati ulama atau umara perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan lalu ulama dan umara-nya menghalalkan, dia pun menghalalkannya. Faqtakhadhum marbaba min dunillah, maka sungguh mereka menjadikan ulama-ulama itu sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.